Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhtathatuha wa kullu muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah serta seluruh pendengar radio Bas FM di mana saja berada, demikian juga radio yang ada di Ponorogo dan Madiun, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita tetap memiliki kesempatan untuk lanjut membahas pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimuat di dalam kitab karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yaitu Syarh Sunnah yang kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita membahas bersama tentang apa yang menjadi keyakinan Al-Imam Al-Muzani, yang itu juga merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman itu perkataan dan perbuatan. Iman itu adalah qaulun wa amalun, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian orang-orang yang beriman di dalam keimanannya itu bertingkat-tingkat, sehingga seperti yang disebutkan dalam surat Fatir, bahwa ada di antara mereka yang zalimun linafsih, ada yang muktasid, dan ada yang sabiqun bil khairat. Juga seperti yang disabdakan Rasulullah SAW yang telah kita kemukakan, bahwa inna ahlal jannah layatara awna ahlal ghuraf min fauqihim kama taraw awna al-kawkaba ad-durriya al-ghabira fis sama. Bahwa ahli surga mereka melihat ahlul ghuraf di atas mereka sebagaimana kamu melihat bintang turi yang berkedip-kedip di kejauhan di atas langit. Maksudnya berkedip-kedip yang jauh di langit, karena perbedaan tingkat yang ada di antara mereka. Kemudian juga kita membahas bersama bahwa orang-orang mukmin karena perbuatan maksiat yang dilakukannya tidak berarti keluar dari keimanan. Jadi mereka menjadi berkurang keimanannya, disebut sebagai mukmin naqisul iman. Itu kurang lebih yang kita bahas pada kesempatan yang lalu sampai pada halaman 86. Kemudian kita lanjut pada halaman 87, tinggal sedikit. terkait dengan pembahasan yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah di dalam faqrah ini. Selanjutnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, yang terakhir kita membicarakan tentang kita Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan bahwa orang yang mati terbunuh di medan jihad bahwa mereka pasti masuk surga, atau orang yang mati dalam keadaan buruk juga Ahlu Sunnah tidak memastikan bahwa mereka pasti menjadi ahlu neraka. Tapi orang yang meninggal dalam keadaan baik atau terbunuh di medan perang jihad fisabilillah, itu Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan narju, kami berharap bahwa dia itu syahid atau dia masuk surga. Kalau orang yang buruk yang kematiannya dalam keadaan buruk tidak memastikan dia ada di neraka, tapi mengatakan dikhawatirkan bahwa dia akan ada di neraka. Berikutnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, faman qutila fi ma'rakatin qila anhu nahsabuhu minasyuhada au narju ayyakuna syahida. Beliau simpulkan kesimpulan dari pembahasan yang telah terdahulu, faman qutila, maka barang siapa yang terbunuh di dalam peperangan karena membela agama Allah, maka dikatakan tentangnya nahsabuhu, kami harap, kami hitung atau kami harap ia termasuk syuhada, atau kami harap dia adalah syahid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu biman yujahidu fi sabilih. Allah lah yang lebih tahu siapakah yang berjihad di jalannya. Manusia hanya melihat zahir, dia mungkin berperang di medan jihad fi sabilillah, tapi yang tahu persis apakah orang itu berjihad fi sabilillah atau orang itu berjihad fi sabili nafsihi, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Apakah dia berjihad di jalan Allah atau di jalan membela namanya atau membela kelompoknya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka dalam kancah peperangan antara muslim, kaum muslimin dan orang-orang kafir, ketika ada muslim terbunuh di medan jihad tersebut, kita mengatakan kita berharap mudah-mudahan dia termasuk syuhada, atau dia seorang yang kita harapkan dia menjadi syahid. Karena Rasulullah SAW mengatakan Allahu a'lamu biman yujahidu fi sabilih, hanya Allah yang lebih tahu tentang siapakah orang yang berjihad di jalannya. Wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilih, dan hanya Allah yang lebih tahu, yang paling tahu tentang orang yang terluka di jalannya. Terlukanya itu benar-benar di jalan Allah atau di jalan selain Allah, hanya Allah yang tahu. Ay yuzrahu fi sabilih, yuklamu ay yuzrahu, terluka di jalan Allah. Gak ada yang tahu dia terbunuh di jalan Allah, atau dia terbunuh supaya disebut sebagai pahlawan, atau terbunuh untuk membela kelompok, atau yang lainnya, yang tahu hanya Allah. Maka kita tidak memastikan dan tidak boleh memastikan bahwa dia pasti syahid atau dia pasti masuk surga. Tapi kita hanya berharap mudah-mudahan dia syahid, mudah-mudahan dia termasuk orang yang masuk surga. dan hanya Allah yang lebih tahu tentang siapakah orang yang terluka di jalannya, terkena sabetan pedang tidak mati misalnya, terluka atau mati, dia terluka, siapa yang benar-benar terluka di jalannya atau siapa yang terluka di jalan yang selain Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan dengan ta'liq yang dengan bahasa jazm. Tetapi juga Imam Bukhari meriwayatkan hadis nada dengan menyebutkan sanadnya dengan lafal walladhi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilih illa ja'a yawmal qiyamah wallawun lawun dam warrih rihul misk. Demikian lafal yang ada di dalam Sahih Bukhari dengan sanad. Adapun yang disebutkan di dalam nas yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak itu diriwayatkan secara muallak dengan bahasa jazm, yakni pasti. Wa amma man kana musian min ahli al-iman birtikabihi lidzunubi wal ma'asi allati hiya min mujibati ghadabillahi wa alimi iqabih fala yujzamu fi kaunihi bin nar. Adapun orang yang musi, orang yang jahat, orang yang jelek di antara ahlul iman, di antara orang-orang yang beriman, karena dia melakukan perbuatan dosa-dosa dan maksiat, yang kemaksiatan dan dosa-dosa itu menyebabkan kemurkaan Allah, menyebabkan mendapatkan pedihnya siksaan Allah, maka tidak bisa dipastikan bahwa dia ada di dalam neraka. Artinya ahlu sunnah tidak memastikan bahwa dia pasti ada di dalam neraka, tapi mengatakan dikhawatirkan dia akan ada di dalam neraka dengan tidak memastikan. Wa amma qaulullah jalla jalaluhu fi man qatala mu'minan muta'ammida. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala mengenai orang yang membunuh orang mukmin secara terencana, secara sengaja, yaitu yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 93, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara terencana, secara sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, serta Allah laknat dia dan Allah sediakan baginya azab yang besar. Ayat ini la yadullu ala jawazi ta'yin ahadin minal muslimin bi annahu finnar. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menyebutkan seorang pribadi tertentu dari kalangan kaum muslimin bahwa dia ada di dalam neraka, bahwa dia masuk ke dalam neraka. Misalnya melihat seseorang membunuh seorang mukmin secara sengaja, artinya berdasarkan pembuktian dia membunuh seorang mukmin secara sengaja, tidak boleh untuk memastikan bahwa dia ada di dalam neraka. Ini ayat ini tidak merupakan dalil bolehnya untuk menetapkan seseorang secara tertentu dari kalangan kaum muslimin bahwa dia akan masuk di dalam neraka. Li'annal abda qad yaqum bihi mani'un yamna'u hadzal wa'id. Karena seorang hamba mungkin saja pada dirinya ada mani', ada penghalang yang menghalangi dari terlaksananya ancaman ini. Orang membunuh, terbukti dia secara sengaja direncanakan membunuhnya, membunuh orang mukmin. Tapi mungkin ada hal yang tidak kita ketahui yang menghalangi dia disebut sebagai orang yang telah yang menghalangi dia disebut sebagai orang yang pasti akan masuk neraka, khalidan fiha, kekal atau dalam waktu yang lama di dalam neraka. Jadi ada penghalang yang menghalangi orang untuk menyebut dia pasti ada di dalam neraka. Tidak ada yang tahu bahwa mungkin saja ada penghalang sehingga dia tidak boleh disebut sebagai orang yang pasti akan masuk neraka. Apa penghalangnya itu? Kataubati misalnya adalah dia bertaubat setelah itu. Misalnya dia bertaubat sedangkan kita tidak tahu taubatnya. Awil hasanat al-mahiyah, atau dia memiliki hasanat yang menghapus. Aw syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw ibtila'un fid dunya yukaffiru anhu hadzal dzam wa ghairu dzalika min al-mawani'. Atau di dunia dia mendapatkan bencana yang bencana itu bisa menghapuskan dosanya dan penghalang-penghalang yang lainnya. Jadi dibawakan contoh kasus di sini tentang orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja sedangkan dia muslim. Ancamannya dalam ayat surat An-Nisa ayat 93, orang yang membunuh muslim, orang yang membunuh mukmin secara sengaja, maka dia akan kekal di dalam neraka dan mendapatkan murka Allah serta dilaknat oleh Allah. Disediakan baginya azab yang pedih. Tapi orang yang hidup yang melihat peristiwa itu tidak boleh untuk memastikan. Ayat ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa kita boleh memastikan bahwa dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Karena kita tidak tahu, barangkali ada mawani', ada penghalang-penghalang yang menyebabkan kita tidak boleh menuduh dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Jadi dihukumi saja di dunia sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau membunuh orang secara sengaja, bagaimana hukumnya di dunia? Sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang berlaku di dunia. Adapun di akhiratnya, walaupun ada ancaman dia kekal dalam neraka, tapi kita tidak boleh memastikan bahwa dia pasti masuk neraka. Kenapa? Karena mungkin ada penghalang yang menyebabkan kita tidak boleh untuk mengatakan bahwa dia pasti di dalam neraka. Misalnya taubat, atau dia punya hasanat yang banyak yang bisa menghapuskan dosanya, atau mungkin dia kelak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW karena dia mempunyai tauhid yang bersih, murni, atau juga mungkin dia mempunyai bencana-bencana yang menimpanya di dunia yang akhirnya bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukannya, atau penghalang-penghalang yang lainnya. Lakin yukhsha 'ala al-'abdi al-musii' sukhthullah wa 'uqubatuhu jarra'u hadzal jurmil kabir. Akan tetapi dikhawatirkan seorang hamba yang jahat itu untuk mendapatkan kemurkaan Allah dan hukuman Allah diakibatkan oleh kejahatan yang besar ini. Jadi kita hanya mengatakan dikhawatirkan dia akan mendapatkan murka dan hukuman Allah, bukan memastikan, karena kita tidak tahu, itu terserah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesalahan dia karena menyangkut masalah pidana, maka harus ditegakkan hukum pidana bagi orang yang melakukan pelanggaran seperti yang disebutkan dalam ayat. Wa rabbuna azza wa jalla akhbara anna 'adzabahu alim. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, memberitakan bahwa azabnya itu pedih. Azabnya itu pedih. Jadi supaya orang itu tidak merasa tentram karena telah melakukan perbuatan dosa lalu dia bertobat, kita nyatakan bahwa orang ini dikhawatirkan akan masuk ke dalam neraka. Dan neraka Allah, azab Allah di dalam neraka itu amat pedih. Wa annahu dzu batsyin syadid. Bahwa Allah memiliki siksa yang amat keras. Wa annahu syadidul iqab. Hukumannya sangat sangat keras. Fala yambaghil istihanah wal amnu min makrihi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak layak seseorang merasa tidak layak seseorang meremehkan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, meremehkan perbuatan-perbuatan dosa dan merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu, ini memang ada ancaman. Yang kita maksudkan, kita tidak boleh untuk memastikan dia ada di dalam neraka, tapi dia tetap terkena ancaman yang sangat berat ini. Maka dosa membunuh itu dosa yang sangat besar. Dosa membunuh, apalagi direncanakan pembunuhan itu adalah dosa yang sangat besar. Ancamannya kekal di dalam neraka, mendapatkan murka Allah dan mendapatkan laknat dari Allah dan disediakan azab yang sangat besar. Maka orang tidak boleh sembarangan, tidak boleh meremehkan perkara-perkara yang dinyatakan besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi kita yang hidup, tidak boleh untuk kemudian menvonis sesuatu yang bukan menjadi kewenangan kita tentang kehidupannya di akhirat. Manusia yang hidup di sini sekarang ini, yaitu orang-orang yang punya kekuasaan, dia hanya berhak untuk menghukumi tindakan pidananya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang qisas, qisas. Tapi bagaimana akhirnya hidupnya di akhirat, itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada ancaman yang besar seperti ini. Jadi setiap orang harus merasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah terkait dengan masalah iman. Bahwa iman adalah qaulun wa amalun, bertambah dan berkurang. Sementara orang-orang mukmin bertingkat-tingkat keimanannya, tidak dalam satu peringkat yang sama, tapi ada di antara yang zalimun li nafsih, orang yang berbuat zalim terhadap dirinya. Ada yang muqtasid, yang pertengahan saja, dan ada yang sabiqun bil khairat, menjadi orang yang selalu mengejar kebaikan. Berikutnya, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan, wal-Qur'anu kalamullahi azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabid. Beralih sekarang pembahasan tentang Al-Qur'an. Kata beliau rahimahullah, wal-Qur'an kalamullah, Quran itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla, perkataan Allah. Al-Quran itu perkataan Allah. Wa min ladunhu, Al-Quran itu berasal dari Allah. Wa laysa bimakhluqin, dan bukan makhluk sehingga bisa binasa. Bukan makhluk. Kalau makhluk bisa binasa, tapi Al-Quran bukan makhluk. Kalam Allah, dia dari sisi Allah dan dia bukan makhluk, sehingga tidak mungkin Al-Quran itu akan binasa karena dia bukan makhluk. Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah mengatakan qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani, wal-Quranu kalamullah, Al-Quran adalah kalam Allah. Yuqarriru al-musannifu rahimahullah fi hadhihi al-kalimati aqidat ahli sunnati wal jamaah fil Qur'an. Al-musannif Al-Imam Al-Muzani rahimahullah di dalam kalimat-kalimatnya ini menegaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Quran. Bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah mengenai Al-Quran. Dan beliau tegaskan ini untuk menunjukkan bahwa inilah keyakinan beliau. Yang keyakinan ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Apa? Wa annahu kalamullah, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Takallama bihi haqiqatan, takallama bihi subhanahu wa ta'ala haqiqatan. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Al-Quran ini secara hakiki, secara sesungguhnya, bukan secara majaz, tapi secara hakiki. Betul-betul Allah berbicara dengan Al-Quran ini, bukan hikayat, bukan ibarah, seperti yang dikatakan oleh Kullabiyah dan Asyairah, wa Al-Quran itu ibarah an kalamillah, ungkapan. Al-Quran itu ungkapan tentang kalam Allah dan bukan kalamnya Allah. Menurut Asyairah, menurut Kullabiyah, hikayah an kalamillah, hikayat tentang kalam Allah dan bukan kalam Allah itu sendiri. Sedangkan kalam menurut Asyairah dan Kullabiyah itu adalah maknan qa'im binafsihi, makna yang adanya di dalam dirinya Allah SWT, tidak terdengar. Di sini Al-Imam Al-Muzani menegaskan bahwa Al-Quran kalamullah, kalamnya Allah. Allah berbicara dengan Al-Quran ini haqiqatan, secara hakiki, sesungguhnya. Wa annahu munazzalun minhu subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Al-Quran itu munazzal, diturunkan dari sisi Allah azza wa jalla. Qauluhu wa min ladunhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Muzani berikutnya, dan Al-Quran itu min ladunhu, dari sisi Allah. Ay takallama bihi subhanahu wa ta'ala ibtida'an fi harfin wa sawtin. Artinya Allah berbicara dengan Al-Quran itu sejak permulaannya. Ibtida'an, permulaannya Allah berbicara dengan Al-Quran. Bi harfin, dengan huruf. Wasautin, dan dengan suara. Kalau tidak dengan huruf, tidak terdengar, tidak menjadi satu perkataan. Dan juga dengan suara yang didengarkan oleh yang diajak berbicara oleh Allah. Wasami'a minhu Jibril alaihi salatu wassalam, dan Jibril alaihi salatu wassalam mendengar Al-Quran ini dari Allah. Jadi Jibril mendengar, bukan tidak mendengar. Karena kalau Al-Quran itu, kalau Al-Kalam itu maknan qa'im binafsihi, enggak terdengar. Kalau Al-Kalam itu adalah makna, satu makna yang adanya ada di dalam diri Allah, maka tidak akan terdengar. Tapi Jibril, ketika Allah berbicara dengan Al-Quran ini, Jibril mendengar mubasyaratan, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sami'ahu rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min Jibril ba'da dzalik, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendengar Al-Qur'an itu dari Jibril sesudah itu. Karena yang membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an adalah Jibril, maka Jibril mendengar Al-Qur'an dari, maka Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW mendengar Al-Qur'an dari Jibril. Jibril mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'ahu as-sahabatu min Rasulillah SAW. Dan para sahabat mendengar Al-Qur'an itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi semula Allah berbicara dengan Al-Qur'an ini dengan huruf. Karena kalau Al-Qur'an kalamullah pasti terdiri dari huruf. Dan kalau itu kalam pasti ada suara yang didengar. Jibril mendengar dari Allah langsung Al-Qur'an. Nabi Muhammad mendengar Al-Qur'an dari Jibril. Kemudian para sahabat mendengar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara. Ayatnya tertulis di sini 192, 93 dan 194. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an betul-betul kitab yang turun dari sisi Rabbul Alamin. Diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin. Nazala bihir ruhul amin. Membawa turun Al-Quran ini ar-ruhul amin, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Ala qalbika, pada hatimu, hai Muhammad, litakuna minal mundirin, supaya kamu menjadi orang yang memberikan peringatan, memberikan ancaman dari syirik, dari tindakan-tindakan yang mendatangkan murka Allah. Qauluhu, berikutnya perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa laisa bimakhluqin, dan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Hadhil jumlatu qarraraha as-salaf 'inda zuhuri bid'ati 'inda zuhuri bid'ati tajahhum. Jumlah ini, artinya kalimat ini, kalimat laisa bimakhluq, Al-Qur'an bukan makhluk, ditegaskan oleh para salaf manakala lahir bid'ah at-tajahhum, yaitu yang bermadhab Jahmiyah. Bid'ah yang apa? Bid'ahnya Jahmiyah. Bid'ah tajahhum, mengikuti madhab Jahmiyah. Wa qawlihim, dan ketika muncul perkataan mereka, innal qur'ana makhluk, perkataan orang-orang Jahmiyah bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ini perkataan Jahmiyah. Pada saat mereka menyuarakan perkataan ini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, maka para salaf menegaskan bahwa Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Kata Jahmiyah, wa idhafatul kalam lahu subhanahu wa ta'ala innama hiya idhafatu makhluqin ila khaliqihi. Di mudhafkannya al-kalam bagi Allah tidak lain hanyalah diidhafahkannya makhluk kepada khaliqnya. Penyandaran kalamullah, penyandaran kalam kepada Allah itu tidak lain adalah penyandaran makhluk kepada khaliqnya. Idhafah itu maksudnya adalah penyandaran. Misalnya baitullah, bait disandarkan kepada Allah, diidhafahkan kepada Allah, disebutkan baitnya Allah. Itu idhafah. Jadi ketika kalamullah, kalamullah, kalam disandarkan kepada Allah, diidhofahkan kepada Allah, maka kalam adalah idhofah makhluk kepada khaliknya. Berarti kalamullah makhluk, karena kalam disandarkan kepada Allah. Bisa dimengerti gak ini? Idhofah, kalimat idhofah itu misalnya contohnya adalah baitullah. Bait disandarkan kepada Allah. Bait itu makhluk. Jadi bait makhluk yang disandarkan kepada Allah. Bait makhluk dari Allah. Nah, ketika kalam bentuk kalimatnya seperti baitullah, kalamullah, berarti kalam adalah makhluk dari Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Seperti itu anggapan Jahmiyah. Dipukul rata semua bentuk idhafah itu berarti idhafah makhluk kepada Khaliqnya, penyandaran makhluk kepada Khaliqnya. Dalam bahasa Indonesia apa sih baitullah itu, namanya apa itu, kata apa? Kata majmuk, benar ya, mungkin seperti itu, kata majmuk seperti itu. Jadi baitullah, bumi Allah itu misalnya, bumi Allah, bumi itu diidhofahkan kepada Allah, maka bumi adalah makhluk, diidhofahkan kepada khaliknya. Kalam Allah, berarti kalam makhluk diidhofahkan kepada khaliknya. Itu anggapan orang-orang Jahmiyah. Dan anggapan yang seperti ini salah. Anggapan yang seperti ini salah. Loh kok salah? Bumi Allah kan bumi makhluk. Iya, tapi tidak semua bentuk idhofah kemudian memiliki pengertian yang sama. Maka di sini faqarrar as-salafu hadhihi al-jumlah ihqaqan lil-haqqi wa nushan lil-khalqi. As-salaf, ulama salaf menegaskan dengan kalimat ini bahwa Al-Qur'an kalamullah, kalamullah bukan makhluk. Jadi kalau kata-kata bukan makhluk ini mempertegas pernyataan salaf, bagaimana mazhab salaf dan bagaimana mazhab ahlu as-sunnah wal jamaah, bahwa Al-Quran kalamullah, tapi kalam Allah itu bukan idhofah makhluk kepada khaliknya. Makanya dikaskan laisa, apa namanya, laisa bimakhluk, kalam Allah bukan makhluk, laisa bimakhlukin, dipertegas dengan pernyataan laisa bimakhlukin, bukan makhluk. Kenapa ihqaqan lil haqqi, untuk menegakkan kebenaran, wa nushanil khalqi, dan untuk memberikan nasihat, memberikan nasihat kepada umat, kepada manusia, untuk memberikan pengertian yang jelas tentang perkara ini kepada umat, bahwa tidak semua idhafah yang dimudhafkan kepada Allah berarti makhluk, tidak semuanya seperti itu. Wa amma qauluhum, adapun perkataan Jahmiyah, innahu min babi idhafatil makhluk ila khaliqihi, bahwa sesungguhnya yang demikian itu termasuk bab dimudhafkannya makhluk kepada khaliqnya, fayujabu anhu, maka dijawab dari hal ini bima dzakarahu al-allamatu ibnu abil izzi al-hanafi rahimahullah. Dijawab tentang apa yang dikatakan oleh Jahmiyah ini dengan apa yang disebutkan oleh al-allamah ibnu abil izzi al-hanafi rahimahullah. Al-Allamah Al-Hafidh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah telah menjelaskan tentang perkara mudhaf ini. Beliau mengatakan annal mudhaf ilallahi subhanahu wa ta'ala naw'an, bahwa yang dimudhafkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Yang dinisbatkan kepada Allah itu ada dua macam. Pertama, sifatun la taqumu bi anfusiha. Yang pertama adalah sifat-sifat yang tidak bisa berdiri sendiri. Sifat-sifat yang tidak bisa berdiri sendiri. Sifat-sifat itu hanya ada pada yang memiliki sifat itu. Enggak bisa kalau sifat itu dipisah, enggak bisa. Tapi sifat itu adanya pada yang melekat pada yang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Kal ilmi, misalnya ilmu. Ilmu enggak bisa berdiri sendiri, tapi ilmu akan dinisbatkan kepada yang punya ilmu. Maka ilmu tidak bisa dipisah dari yang punya ilmu. Wal qudrah, demikian qudrah. Enggak bisa, enggak ada qudrah itu berdiri sendiri, enggak ada. Ilmu berdiri sendiri enggak ada. Pasti ada yang berilmu, pasti ada yang punya qudrah. Wal kalam, kalam juga enggak bisa dipisahkan dari yang berkalam. Dia enggak bisa berdiri sendiri, tapi dia pasti ada menyatu dengan yang berkalam. Demikian juga sama pendengaran, al-basar, penglihatan, semuanya tidak bisa dipisahkan dari yang punya pendengaran dan penglihatan. Fahadihi idhafatu sifatin ilal mausufi biha. Maka mudhaf yang bentuknya seperti ini, sifat dimudhafkan kepada mausufnya, ini adalah idhafatu sifatin ila mausufiha, ilal mausuf biha. Diidhafahkan, apanya, dimudhafkannya sifat kepada yang disifati. Ini namanya idhafah sifat kepada mausuf. Diidhafahkannya, disandarkannya sifat kepada yang punya sifat itu. Fa'ilmuhu wa kalamuhu wa qudratuhu wa hayatuhu sifatun lahu. Maka ilmunya Allah, atau ilmunya yang punya sifat kalam, atau ilmunya Allah, kalamnya Allah, kudrahnya Allah, hidupnya Allah adalah sifat bagi Allah, bukan makhluk. Wa kadza wajhuhu wa yaduhu subhanahu wa ta'ala. Demikian juga wajah Allah dan tangan Allah itu bukan makhluk, karena dia ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sifat. Maka ilmullah, ilmu Allah itu bukan makhluk, kalamullah bukan makhluk, kudratullah bukan makhluk, hayatullah bukan makhluk, sebagaimana halnya wajah Allah juga bukan makhluk, yadullah juga bukan makhluk. Karena ini adalah idhafah sifat kepada al-mausuf, diidhafahkannya sifat kepada mausufnya yang punya sifat itu, dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala. Wattani, macam yang kedua, idhafatu a'yan munfasilatin anhu. Dimudhafkannya a'yan, benda-benda, ya, dimudhafkannya benda-benda, atau apa namanya, hal-hal tertentu, benda-benda tertentu terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Benda-benda atau zat-zat tertentu yang terpisah dari Allah. Contohnya kalbait, albait, an-naqah, unta, al-abd, hamba, ar-rasul, ar-ruh. Fahadihi idhafatu makhluqin ila khaliqihi. Maka ini yang dinamakan dimudhafkannya makhluk kepada khaliqnya. Karena al-bait adalah makhluk, an-naqah makhluk, hamba makhluk, rasul makhluk, ruh makhluk. Ketika diidhafahkan kepada Allah, maka ini idhafatul makhluk ila khaliqihi, disandarkannya makhluk kepada khaliqnya, baitullah misalnya. Maka bait makhluk, apa namanya, makhluknya Allah SWT. Baitullah, seperti Ka'bah Baitullah, itu makhluk milik Allah SWT. Naqatullah, ontanya Allah, artinya onta milik Allah, dia makhluk. Abdullah, makhluk. Rasulullah, makhluk. Demikian juga ar-ruh minallah. Fahadihi idhafatu makhlukin ila khaliqihi, lakinnaha idhafatun taqtadi takhsisan wa tashrifan. Tetapi ini adalah bentuk idhafah, yang menuntut, yang mengharuskan pengkhususan dan penghormatan. Ketika Allah menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai Abdullah, maka ini penyandaran yang memberikan pengertian bahwa Abdullah ini adalah orang yang terhormat. Sebagai bentuk penghormatan, idhafah ini bentuknya adalah sebagai bentuk penghormatan, pengkhususan. Walaupun hakikatnya orang-orang kafir itu hamba Allah, tetapi tidak disebut sebagai Abdullah mereka itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Hamba di sini maksudnya adalah Muhammad SAW, makhluk. Kenapa Allah menyebutkan Muhammad sebagai hambanya? Sebagai tashrif, penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Takhsis, khusus disebutkan Nabi Muhammad sebagai hambanya. Yang lain hamba Allah. Wa ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Enggak ada orang kafir disebut sebagai ibadur rahman, meskipun hakikatnya mereka adalah hamba-hamba Allah. Tapi ketika Allah menyebut dalam Al-Quran wa ibadur rahman, ini yaqtadi at-takhsis wat-tashrif, menunjukkan penghormatan kepada hamba-hamba yang beriman sebagai hamba-hamba Allah yang Allah khususkan. Alladzina yamshuna ila akhiril ayah. Yatamayyazu fiha al-mudhaf an ghairihi. Di sini orang yang dimudhafkan, di sini makhluk yang dimudhafkan kepada Allah berbeda dari yang lainnya. Dengan mudhaf ini, maka yang dimudhafkan kepada Allah mempunyai perbedaan dengan yang lainnya. Maka Baitullah yang di Mekah itu berbeda dengan bait-bait Allah yang ada di tempat lain. Begitu juga Naqatullah berbeda dengan naqah-naqah yang lainnya, onta-onta yang lain. Abdullah berbeda dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Rasulullah juga demikian. Jadi mempunyai sesuatu yang menjadikan dia khusus, berbeda dengan yang lain-lain yang tidak diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul bid'ah alladzina yuthbituna anna al-Qur'ana kalamullah azza wa jalla haqiqatan ghairu makhluq yadhhabuna wa ahlul bid'ah alladzina la yuthbituna. Afan, saya ulangi. Wa ahlul bid'ah alladzina la yuthbituna anna al-Qur'ana kalamullah haqiqatan ghairu makhluq yadhhabuna madhahib syatta. Para ahli bid'ah yang tidak menetapkan bahwa Al-Qur'an kalamullah secara sesungguhnya dan bukan makhluk, ahli bid'ah yang tidak menetapkan ini, yadhhabun, mereka menuju ke madhab yang bermacam-macam. Mereka berpandangan dengan madhab yang bermacam-macam. Jadi madhab mereka bermacam-macam. Faba'aduhum yaqul, sebagian mereka mengatakan innallaha azza wa jalla khalaqal Qur'an fil lauhil mahfud. Sesungguhnya Allah, sebagian mereka mengatakan sesungguhnya Allah telah menciptakan Al-Quran di al-lauh al-mahfud. Jadi menurut mereka, sebagian mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah yang diletakkan di lauh mahfud. Wa akhadahu Jibril min al-lauhil mahfud. Kemudian Jibril mengambil Al-Quran ini dari al-lauh al-mahfud. Jibril mengambil Al-Quran ini dari al-lauh al-mahfud. Walidhalika najid ba'd al-qurra mimman talawwasat aqidatuhu bihadhi al-lawthah yaktubu fil ijazah isnadahu ila Nabi SAW an Jibril alaihi salatu wassalam anil lawhil mahfud. Oleh karena itu kita dapati sebagian qurra, sebagian ahli qira'ah Al-Quran yang akidahnya terkotori dengan noda ini, noda bid'ah ini. Akidahnya ternodai dengan noda bid'ah ini. Dia, sebagian qurra ini menuliskan ijazah sanad, ya, ijazah sanadnya kepada Nabi SAW dari Jibril alaihi salatu wassalam dari al-lawh al-mahfud. Jadi ada sebagian qurra yang memberikan sanad, sanad ya, ijazah sanad. Di dalam ijazah sanadnya itu tertulis nanti dari fulan sampai kepada Nabi SAW bahwa Nabi dari Jibril, Jibril dari al-lawh al-mahfud. Hati-hati ini, perhatikan ini, tidak setiap yang bersanad mesti sahih akidahnya. Ini bisa seperti ini. Jadi jangan terlalu tergiurlah dengan hal-hal yang ngambil sanadnya dari mana. Pokoknya bersanad, Al-Quran bersanad, hafalan bersanad, ya dari mana dulu. Ini ada yang seperti ini. Ini perkataan Syekh Abdul Razzaq Al-Badr Hafizahullah. Jadi dari Nabi, dari Jibril, dari Al-Lawh Al-Mahfud. Karena Jibril mengambilnya dari Al-Lawh Mahfud. Kenapa? Firaran min itbati takallumillahi subhanahu wa ta'ala bihadal Qur'an. Karena ingin lari. Ingin lari. Lari dari mana? Dari menetapkan bahwa Allah berbicara dengan Al-Quran ini. Ingin melarikan diri, ingin lari, tidak mau menetapkan bahwa Allah telah berbicara dengan Al-Quran ini. Karena menurut mereka Al-Quran itu makhluk. Bikhilafi man kana ala sunnah, berbeda dengan orang yang berpijak pada landasan sunnah. Fa innahu yaktubu fi akhir ijazatihi lil Quran, maka sunnya dia akan menulis pada akhir ijazahnya terhadap Al-Quran, an Muhammadin SAW, an Jibrila, an Rabbil Alamin. Dari Nabi, dari Jibril, dari Allah Rabbul Alamin, bukan dari Lauh Mahfud. Walidha indama tarjama al-Hafidh Ibn Kathir lil Imam Syafi'i fi kitabih al-bidayah wal-nihayah dhakara isnadahu fil Quran. Oleh karena itu ketika Al-Hafidh Ibn Kathir menuliskan biografi Al-Imam Al-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Bidayah wal-Nihayah, beliau menyebutkan isnadnya di dalam Al-Quran. Faqala wa qara Al-Quran ala Ismail Ibn Qastantin, bahwa Imam Syafi'i membaca Al-Quran pada Ismail bin Qastantin, an Shiblin, an Ibni Kathir, an Mujahid. Ini gak tahu ini sanad ini ada yang salah apa enggak. An Ibni Kathir, an Mujahid. Tentunya bukan Ibni Kathir yang membawakan riwayat ini, yang punya Al-Bidayah wa Nihayah. عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله عن جبريل عن الله عز وجل. Jadi dari beliau membaca Al-Quran di hadapan Ismail bin Qastantin, dari Syibl, dari Ibnu Katsir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah SAW, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qauluhu berikutnya tentang perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa min ladunhu, dan Al-Qur'an itu berasal dari Allah, dari sisi Allah. Ay al-kalamu bada'a minhu subhanahu wa ta'ala. Bahwa perkataan bada'a bermula dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan Al-Qur'an itu asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Jibril alaihi salatu wassalam muballighun anhu. Jibril alaihi salatu wassalam itu muballigh, penyampai dari Allah. Dan yang berkata dengan Al-Quran pertama kali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengatakan Al-Quran itu. Kemudian Jibril penyampai dari Allah. Wa kadha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubayyinun muballighun anhu. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW juga muballigh, yang menyampaikan dari Allah melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Tidak ada bagi Rasul kecuali menyampaikan penyampaian yang jelas. Jadi ketika Rasulullah mengatakan Al-Quran, itu hanya menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat ini terdapat dalam surat An-Nur ayat 54, juga terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 18. Falam yakhruz bidzalika an ayyakuna kalamallahi haqiqatan. Maka Al-Qur'an itu tidak keluar dengan yang demikian itu dari kalam Allah yang sesungguhnya. Meskipun yang menyampaikan itu Jibril, meskipun yang menyampaikan itu Nabi Muhammad SAW, meskipun yang membaca adalah kita, tapi itu tidak keluar dari keadaan Al-Quran sebagai kalam Allah. Tetap dia kalam Allah yang sesungguhnya. Kenapa? Fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu ittida'an, la ila man qalahu muballighan muaddiya. Karena sesungguhnya kalam hanyalah disandarkan secara sesungguhnya kepada orang yang mengatakannya pertama kali. Tidak disandarkan kepada orang yang mengatakannya sebagai penyampai dan yang menirukan, menunaikan perkataan itu. Jadi tidak disandarkan kepada orang yang mengatakannya sebagai penyampai. Misalnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Perkataan saya atau perkataan Nabi? Perkataan Nabi. Tapi saya yang menyampaikannya. Jadi kalam itu disandarkan kepada yang pertama kali menyampaikannya itu siapa? Pertama kali yang mengucapkannya siapa? Bukan disandarkan kepada orang yang menyampaikan kata-kata itu. Wa min ladunhu, perkataan siapa? Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Bukan perkataan kita. Maka ketika kita menyampaikan dalil, membaca ayat Al-Quran, sering kita mengatakan qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Karena yang berfirman itu adalah Allah, kita hanya penyampai saja. Ketika kita membaca hadis, maka kita sebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang paling pertama mengatakan hadis itu. Kita hanya menyampaikan saja. Jadi meskipun yang menyampaikan adalah Nabi, yang menyampaikan para sahabat, yang menyampaikan kita, tapi tidak keluar Al-Quran dari keadaannya sebagai kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu, berikutnya perkataan Al-Imam Al-Muzani, walaysa bimakhluqin fayabid. Al-Quran itu bukan makhluk sehingga bisa binasa, bukan. Fal makhluqat kulluha tabid. Makhluk semuanya itu akan binasa. Ammal Quran falaysa bimakhluq, adapun Al-Quran bukan makhluk sehingga tidak akan binasa. Wa li hadza jaa anna Allah yarfa'ul Quran. Sehingga oleh karena itu telah datang nas atau riwayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yarfa'u, mengangkat Al-Qur'an. Mengangkat Al-Qur'an minas sudur, dari dada-dada penghafalnya, dari dada-dada manusia, maaf. Dari dada-dada manusia. Tidak ada setelah itu orang yang hafal terhadap Al-Qur'an. Wa minas sutur, dan dari tulisan-tulisan. Nanti enggak ada lagi tulisan yang tertulis di mushaf Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Bukan berarti kemudian tulisan yang ada kemudian hapus, wallahu alam. Tapi yang jelas tidak ada mushaf lagi, karena sudah diangkat Al-Quran oleh Allah. Bukan binasa Al-Quran, tapi diangkat oleh Allah dari sudur dada-dada manusia dan dari kertas-kertas yang ada di tangan manusia. Fala yajidun nasu minhu syai'an fi sudurihim wala fi masahifihim. Maka manusia tidak mendapatkan dari Al-Quran sedikitpun di dalam dada-dada manusia dan di dalam mushaf-mushaf yang dimiliki oleh manusia. Waqad uttuhima al-imam al-muzani rahimahullah. Al-imam al-muzani pernah dituduh, mendapatkan tuduhan. Kama taqaddama fi matla'i hadhihi risalah, sebagaimana sudah disebutkan di permulaan risalah ini. Bi annahu yaqulu bi khalqil Qur'an, bahwa beliau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi Imam Muzani pernah mendapatkan fitnah, dituduh bahwa beliau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Au annahu yatawaqqafu fi hadhil mas'alah, atau dituduh bahwa beliau tawakkuf, tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, diam. Dituduh demikian. Fabayyana rahimahullah, karena beliau dituduh demikian, fabayyana rahimahullah, maka beliau kemudian memberikan penjelasan fi hadhil kalimat madhabahu, di dalam kalimat-kalimat yang beliau tulis di dalam syarhus sunnah ini, beliau menjelaskan tentang madhabnya, tentang jalan hidupnya. Alladhi huwa madhabu ahli sunnah, yang itu merupakan madhab ahli sunnah wal jamaah. Kenapa beliau menuliskan kalimat-kalimatnya ini dalam risalahnya? Liyadfa'a an nafsihi hadhihi tuhmah, untuk menolak tuduhan ini. Untuk menolak tuduhan ini. Waliyubayyinal haqqa liman talabahu. Di samping itu juga untuk menjelaskan kebenaran bagi orang yang ingin mencari kebenaran. Untuk membebaskan dirinya dari tuduhan yang tidak benar itu, dan untuk menjelaskan kebenaran bagi orang yang mencari kebenaran. Waqad kana ba'dul ulama yamtani'u 'anil khawd fi hadhil mas'alah lil batsh asy-syadid. Dulu sebagian ulama memang tidak mau untuk ikut berbicara panjang lebar tentang masalah ini. Kenapa? Karena adanya tekanan yang keras, adanya siksaan yang keras, wal mihnah al azimah, adanya ujian yang berat, allati waqa'at 'ala al ulama'i wal qudha' fi dzalikal waqt, allati waqa'at 'ala al ulama'i wal qudha' fi dzalikal waqt, fi dzalikal waqt. Yang siksaan keras dan ujian yang berat ini terjadi pada para ulama dan pada para qadhi pada waktu itu. Bisabab hadhil masalah, karena sebab berbicara tentang masalah ini. Maksudnya menyampaikan. Nah, sebagian ulama pada waktu itu tidak mau untuk terus menyampaikan masalah-masalah yang seperti ini, karena adanya itu ancaman yang keras, ujian yang berat, disiksa, dipenjara, didera, dan seterusnya. Wa min dzalika ma hasala li zamilihi fit talab, di antaranya adalah yang terjadi pada teman Al-Imam Al-Muzani, sahabat Al-Imam Al-Muzani, yaitu sahabat di dalam mencari ilmu, sahabat teman di dalam mencari ilmu, karena kedua-duanya adalah juga murid Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Siapa temannya Al-Imam Al-Muzani? Yaitu Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullah. Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullah yang sudah kita jelaskan pada permulaan kitab ini halaman 10. Sudah kita jelaskan tentang Al-Imam Al-Buwaiti. Kama taqaddama fi sadri hadzal kitab, sebagaimana sudah berlalu di permulaan kitab ini, bayanun limihnatihi wa sijnihi wa ta'dhibihi hatta tuwfiya rahimahullah, penjelasan tentang ujian yang beliau terima, diterima oleh Imam Al-Buwaiti, tentang penjara, tentang siksaan yang ditimpakan kepada Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullah hatta tuwfiya rahimahullah, sampai beliau wafat karena siksaan yang begitu keras. Dan beliau bertahan untuk mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ketika diperintah untuk mengatakan Al-Quran makhluk, beliau tetap menentang dengan keras. Fala'alla hadzal amr huwa alladhi dafa'a al-imam al-muzani fi badi'il amr an yatawaqqaf 'anil khawdi fiha talaban lissalamati min hadhil fitnah. Barangkali inilah yang mendorong Al-Imam Al-Muzani pada permulaannya untuk tidak banyak berbicara tentang masalah ini, karena ingin selamat dari fitnah ini. Karena kekuatan manusia berbeda-beda. Siapa tahu ketika ditekan terus, disiksa, dipenjara, digebukin dan lain sebagainya, enggak tahan, akhirnya mengatakan kalimat yang batil. Menyadari akan kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu, maka Al-Imam Al-Muzani pada permulaannya tidak banyak berbicara tentang masalah ini, wallahu a'lam. Wa yadullu lidzalika ma akhrajahu Al-Lalakai bi isnadihi an Ibrahim ibni Abi Dawud ibni Sulaiman al-Barallusi al-Misri. Membuktikan kepada yang demikian itu apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Lalakai dengan sanadnya sampai kepada Ibrahim bin Abi Dawud al-Barallusi al-Misri. Beliau adalah seorang al-imam al-hafiz al-mutqin, wafat pada tahun 270 Hijriah. Ibrahim bin Abi Dawud ibni Sulaiman al-Barallusi wafat pada tahun 270 Hijriah al-Misri. Beliau Ibrahim mengatakan, kunna inda Nu'aim ibni Hammad julusan, kami duduk-duduk bersama dengan di hadapan Nu'aim ibn Hammad. Faqala Nu'aim lil Muzani, maka Nu'aim berkata kepada Al-Muzani, ma taqulu fil Quran, apa yang engkau katakan tentang Al-Quran? Nu'aim ibn Hammad bertanya kepada Al-Muzani, apa yang engkau katakan tentang Al-Quran wahai Muzani? Faqala aqulu innahu kalamullah, maka Imam Al-Muzani mengatakan, saya katakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Faqala, maka Nu'aim ibn Hammad mempertegas, ghairu makhluk, bukan makhluk. Faqala ghairu makhluk, maka Imam Muzani menjawab, ghairu makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Qala wa taqulu inna allaha yura yawmal qiyamah, dan kamu juga mengatakan hai al-muzani bahwa Allah nanti akan dilihat pada hari kiamat. Wa qala na'am, maka Imam Muzani menjawab ya, nanti Allah di hari kiamat akan dilihat. Qala, maka yang membawakan riwayat ini mengatakan, yaitu Ibrahim Al-Barallusi Al-Misri mengatakan, falamma iftaraqan nas qama ilaihi al-muzani. Setelah orang-orang pada bubar, itu di hadapan orang banyak, di hadapan orang ya, di hadapan orang banyak, tadi siapa? Nu'aim Ibn Hammad bertanya kepada al-muzani, sengaja bertanya seperti itu kepada Imam al-muzani di hadapan orang banyak. Ketika orang-orang sudah pada bubar, maka berdirilah al-imam al-muzani menghampiri, yakni apa namanya, berdiri menuju kepada kepada Nu'aim ibn Hammad. Faqala, maka al-muzani berkata, ya Aba Abdillah, syahartani ala ru'usin nas, apakah engkau menjadikan aku menjadi masyhur di hadapan orang banyak? Maksudnya engkau berkata, bertanya seperti itu tentang masalah ini, berarti ingin mengumumkan kepada orang banyak bahwa al-muzani seperti ini. Faqala innan nasa qad aktharu fik, maka Nu'aim bin Muhammad mengatakan, sesungguhnya manusia sudah banyak berbicara tentang kamu, banyak mempertanyakan tentang kamu, sesungguhnya kamu itu seperti apa. Banyak yang terkena isu yang salah tentang kamu. Fa'aradtu an ubri'ak, maka aku ingin membebaskan kamu dari tuduhan mereka. Jadi ini di hadapan orang, Imam Muzani mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dan di dalam risalah ini juga ketika Al-Imam Al-Muzani ditanya tentang berbagai permasalahan akidah, maka beliau kemudian menulis risalah yang disebut dengan Syarhu As-Sunnah. Di dalamnya terdapat kalimat ini, bahwa beliau mengatakan Al-Quran kalamullah wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabid. Jadi tegas, jelas bagaimana prinsip Al-Imam Al-Muzani Al-Syafi'i rahimahullah tentang masalah ini. Selesai pembahasan kita Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai dengan masalah Al-Quran, dan kita akan lanjut pada permasalahan-permasalahan yang lainnya yang menjadi prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang juga menjadi prinsip keyakinan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Dari penjelasan tadi, ada pertanyaan dari penjelasan tadi, apakah kita tidak boleh menyebut nama seorang yang telah meninggal dunia dengan didahului kata almarhum? Kalau yang dimaksudkan almarhum adalah untuk memastikan bahwa dia pasti mendapatkan kasih sayang dari Allah, ya tidak boleh. Tapi kalau almarhum itu maksudnya adalah mendoakan mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah, wallahu alam, sebagian ulama mengatakan itu diperbolehkan. Tapi ada kalimat yang lebih baik, misalnya rahimahullah, Allah yarhamu, misalnya. Ya, ada kalimat yang lebih baik, cuma mungkin bagi lidah kita itu agak sulit. Allah yarhamu, rahimahullah. Munasa, apa namanya? Gaduhnya kalimat itu sulit itu. Wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang membunuh orang lain dan dia sudah menjalani hukuman yang diberikan oleh pemerintah penjara, dan dia menyesali perbuatannya, apakah dia tetap akan diazab di akhirat? Intinya kalau seseorang sudah bertaubat, taubatun nasuh, taubat yang benar-benar bersih, menyesali perbuatannya dan meninggalkan perbuatan yang seperti itu, dan menyesal dan bertekad untuk tidak mengulanginya, maka Allah akan menerima taubatnya. Allah akan menerima taubatnya. Kemudian kalau hukuman itu adalah hukuman, kalau membunuh biasanya hukumannya adalah bunuh itu. Ya, kok ini hukumannya tidak bunuh? Ya dia harus bertaubat kepada Allah, karena hukumannya belum setimpal. Dia harus bertaubat kepada Allah. Kalau misalnya seseorang dihukum qisas misalnya, maka qisas itu sebagai sudah merupakan alat untuk menjadikan dia terbebas dari dosanya. Ada hadis yang mengatakan begitu, bahwa hukuman di dunia itu menjadi kafarah bagi hukuman di akhirat. Tapi kalau hukumannya tidak sebanding, ya dia tetap harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam suwab. Apa tujuan akhir yang ingin dicapai orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk? Wallahu alam. Ya intinya karena orang-orang Jahmiyah itu terpengaruh dengan filsafat, terpengaruh dengan filsafat orang-orang Hindu. Karena Jahm bin Safwan pernah diskusi dengan mereka, dengan ahli filsafat Hindu, kalah. Ya, kalah akhirnya, sampai sempat meninggalkan sholat selama 40 hari. Terus akhirnya begitu kembali, dia berpikir dengan akalnya, dengan nalarnya, bagaimana menjawab filsafat itu dengan filsafat yang sama, akhirnya tersesat. Ya jadinya wallahu alam apa yang menjadi tujuan mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika di kertas, poster atau kalender dan sejenisnya ada kalimat Al-Quran, bagaimana cara membuangnya? Apakah ditanam atau dibakar atau bagaimana? Supaya aman ya dibakar saja. Dibakar sehingga ayat Al-Quran atau lafal Allah itu hilang, sehingga tidak terinjak-injak atau tidak campur dengan kotoran-kotoran. Kalau dibakar sudah aman, selesai. Allah alam shawab. Itu saja yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita lanjut pembahasan bersama pada halaman 92. Nas'alullah yuffiqana wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.